Konsultasi Syariah. Tidak boleh mendoakan Allah. Pertanyaan. Mohon dijelaskan, orang yang mengaminkan imam yang berdoa di posisi dia sedang memuji Allah, seperti ketika kunut, semua kalimat doa diaminkan oleh makmum. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, ketika kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada saat tasyahud kami membaca assalamu alallah qabla ibadi. Semoga keselamatan tercurah untuk Allah sebelum semua hambanya. Kemudian seusai salat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan yang artinya jangan kalian mengucapkan assalamu alallah karena Allah itu zat assalam. Namun ucapkanlah attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Segala penghormatan hanya milik Allah, demikian pula salawat dan doa hanya milik Allah, serta semua sifat-sifat baik adalah miliknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW melarang para sahabat mengucapkan assalamu alallah, karena itu maknanya doa yang artinya, semoga keselamatan tercurah untuk Allah. Ketika orang mengucapkan assalamu ala fulan, artinya kita memohon agar fulan selamat dari semua keburukan dan musibah. Sementara Allah, Zat As-Salam, yang maha selamat, sehingga dia tersucikan dari semua aib dan cacat. Dialah pemilik keselamatan dan sumber dari semua keselamatan. Jika Allah didoakan agar selamat, berarti dia belum selamat. Karena itu, Allah diminta untuk memberikan keselamatan, bukan didoakan agar selamat. Dialah Zat yang maha sempurna, tersucikan dari segala bentuk kekurangan dan cacat. Al-Mulakhas fi syarah kitab At-Tauhid. Al-Hafidz Ibnu Hajar menukil keterangan Al-Baidawi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari pemberian salam untuk Allah dan beliau menjelaskan kebalikannya yang harus dibaca yaitu kalimat attahiyatu lillah karena semua salam dan rahmat adalah miliknya dan berasal darinya. Dia pemiliknya dan yang memberikan kepadanya. Dan beliau perintahkan untuk memberikan keselamatan itu kepada makhluk karena mereka sangat butuh keselamatan sementara Allah tidak butuh darinya. Fathul Bari. Berdasarkan kesimpulan ini, para ulama mengatakan bahwa dilarang mendoakan Allah. Karena dia zat yang maha sempurna, sehingga tidak butuh untuk didoakan. Bahkan dialah tempat hamba meminta doa. Contoh mendoakan Allah. 1. Semoga Allah selalu kuasa dan perkasa. Allah maha kuasa atas segala sesuatu, dan dia Al-Qahhar atau maha perkasa, karena itu tidak perlu didoakan. 2. Mengaminkan doa yang isinya pujian. Misalnya dalam doa kunut, imam membaca pujian untuk Allah, Tabarokta Rabbana wa ta'alaita, Maha Mulia dan Maha Tinggi Engkau, wahai Rabb kami. Sebagian makmum membaca Amin. Ini termasuk kesalahan, karena arti dari kata Amin adalah kabulkanlah. Sehingga ketika imam mengucapkan Maha Mulia dan Maha Tinggi Engkau, kemudian makmum mengucapkan kabulkanlah, mengandung kesan mendoakan Allah. Semoga Allah menjadi mulia dan maha tinggi. Padahal Allah zat yang maha mulia dan maha tinggi, dan tidak perlu didoakan untuk menjadi mulia dan tinggi. Karena itu, tidak semua kalimat doa kunut boleh diaminkan makmum. Dia hanya boleh mengaminkan bagian yang isinya permohonan untuk kebaikan hamba dan bukan pujian untuk Allah. Demikian, Allahu A'lam.